Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang biasa kita baca di pagi hari dan di sore hari. Berikutnya adalah zikir Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Atau apabila di sore hari, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Yang artinya, ya Allah, hanya karenamu, yaitu karena pertolonganmu, asbahna, kami berada di waktu pagi. Wabika amsayna, dan karena pertolonganmu dan perlindunganmu, kami berada di waktu sore. Wabika nahya, dan karena pertolonganmu, kami hidup. Wabika namutu, dan karena pertolonganmu pula kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada engkau lah dibangkitkan. Apabila di waktu sore, Allahumma bika amsayna, ya Allah, karena pertolonganmu, amsayna, kami berada di waktu pagi. Kamu berada di waktu sore. Wabika asbahna, dan kami berada di waktu pagi. Wabika nahya, dan karena engkau lah kami hidup. Wabika namutu, dan karena engkau kami mati. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau tempat kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zikir ini terkandung di dalamnya tadhkirul muslim bi'azimi fadlillahi alaihi, mengingatkan seorang muslim akan keagungan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya dan luasnya karamah Allah, kasih sayang Allah kepadanya. Karena seperti disebutkan dari zikir tersebut, di zikir tersebut kita berada di waktu pagi atau di waktu sore itu karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kehidupannya pun itu semua karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan kepada keimanan yang kokoh terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keberadaan dia di pagi hari atau di sore hari, bahkan kehidupan dia di muka bumi ini, bahkan kematiannya pun dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia yakini semua itu adalah karena karunia Allah dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih di akhirnya dia menyatakan, dikembalikan, dibangkitkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dikembalikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seorang mukmin betul-betul memahami dari zikir ini, seharusnya mereka memahami pula akan arti kehidupan ini, bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara. Tidaklah kekal, karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu pula, seorang mukmin yang memahami makna zikir ini, dia akan mempersiapkan diri. Karena di lisannya dia mengucapkan wa ilaikan nusyur wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau dibangkitkan dan hanya kepada engkaulah kembali. Ketika meyakini hal tersebut, seharusnya dia akan mempersiapkan diri. Apa yang dia bawa ketika dia kembali? Apa yang dia bawa ketika dia dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana seorang beriman kepada yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, bukan hanya sekedar di lisan, tetapi ketika seorang meyakini akan adanya hari akhir, maka dia harus mempersiapkan diri, membekali dirinya dengan amal atau dengan amalan saleh, yang sehingga dia nanti di hari akhir tersebut selamat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara atau disebutkan seorang mukmin yang bijaksana, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang mukmin yang bijaksana, yang cerdas. Man dana nafsahu, yang selalu menghitung-hitung dirinya, menghitung-hitung dirinya, menghitung umurnya, menghitung amalannya dan perbuatannya, dan seterusnya dihitung. Dengan kematian yang akan menjemput dia. Wa 'alima lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itulah yang bijak. Seorang mukmin yang bijak, seorang mukmin yang cerdas. Kenapa disebut al-kayyis, yang artinya cerdas dan bijak? Karena kalau tidak seperti itu, berarti dia tertipu. Pada hakikatnya dia bodoh, tertipu dengan kehidupan dunia. Kalau dia tidak seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu menghitung-hitung diri dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah kematian. Karena secara logika, kita berikan contoh seorang yang memperbagus rumah kontrakannya. Dia perbagus, dia tingkat, dia perbagus. Ada uang langsung dimasukkan ke sana. Perbagus, semuanya diperbagus. Tapi itu rumah kontrakan. Rumah kontrakan. Dia sadar itu rumah kontrakan. Kalau yang punya ini sudah, apa, kalau yang punya sudah meminta rumah tersebut, dia harus pergi. apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia rehab di rumah tersebut, dia harus pergi. Nah, ibaratnya seperti itu. Logikanya seperti itu. Seorang yang berada di dunia ini, dia memperbagus kehidupannya di dunia, memperbanyak hartanya dan seterusnya, melupakan akhiratnya, yang padahal dunia yang dia tempati ini akan dia tinggalkan kapan? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya, mengambil nyawanya. Maka logika yang tadi, seorang yang ngontrak kemudian memperbagus rumah tersebut, memperindah rumah tersebut di tingkat dan semisalnya, ketika yang memiliki rumah ini datang, bahwasanya rumah ini akan diambil, dia kalang kabut, bingung. Bingung kemana dia akan pergi, karena dia tidak memiliki bekal. Karena dia tidak memiliki satu tempat, tanah, apalagi rumah yang untuk dia tempati. Maka begitu pun orang yang ketika di dunia tidak mempersiapkan dirinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawanya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, mereka tidak bisa mengakhirkan walaupun sekejap, dan tidak pula bisa mendahulukan. Ketika datang, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa mengakhirkan dan memajukan sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka zikir ini pun mengingatkan kita akan kehidupan hakiki, kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan akhirat. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sementara. Semua akan kembali dan dibangkitkan dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat Allahumma bika asbahna, ya Allah, kami berada di waktu pagi karena nikmatmu, karena pertolonganmu, dan karena penjagaanmu, sehingga kita bisa berada di waktu pagi. Kalaulah bukan pertolongan Allah, kalaulah bukan nikmat dari Allah, bisa jadi kita ini belum, tidak ada di waktu pagi. Begitu juga wabika amsayna, dan begitu juga arti dari kami berada di waktu sore. Hal ini dikarenakan karena nikmat Allah dan pertolongan dari Allah dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga zikir ini melatih diri kita selalu mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaitkan diri kita kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga selalu teringat akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk perbuatan kufur seorang melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa termasuk kesyirikan, masuk kepada syirik. Syirik asghar, ketika dia menisbahkan nikmat ini bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padahal nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ucapan, kalaulah bukan anjing ini pasti terjadi pencurian. Ucapan di sini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat "Hum yakfuruna birrahman", dan mereka mengingkari terhadap Ar-Rahman, yaitu mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Kemudian memberikan contoh adalah ucapan seperti itu. Kalaulah bukan angsa, pasti akan terjadi pencurian. Nah, ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang dilarang. Karena dia telah menisbahkan nikmat kepada selain Allah. Walaupun itu adalah sebab yang benar, tetapi pada hakikatnya semua itu adalah karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali lagi bahwasanya zikir ini membimbing kita selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabika nahya wabika namutu, yaitu musta'idzina, yaitu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jami'il awqat, pada seluruh kehidupan atau seluruh waktuku, meminta perlindungan, pertolongan pada seluruh waktunya. Wasairil ahwali, dan pada seluruh keadaan. Fil isbahi wal imsa wal mahya wal mamat, dalam segala keadaan, baik di pagi hari atau di sore hari, atau dalam kehidupan ini, atau ketika mati, ketika akan mati. Semua kita serahkan kepada Allah dan meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan. Dan kita meyakini bahwasanya seluruh perkara atau segala urusan itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin, tidak ada seorang pun dari mereka tidak membutuhkan perhatian, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang artinya pasti setiap muslim ini membutuhkan perlindungan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi, hanya Allah semata yang bisa menolong. Kemudian yang kedua, bahwasanya segala umur, segala perkara, segala urusan itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin dituntut untuk beriktimad, menyandarkan diri secara penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menghadapkan perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bentuk iktiraf, pengakuan tentang karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya kepada kita, sehingga keimanan kita bisa terjaga. Begitu juga keyakinan kita juga masih terjaga. Juga badan dan jasad kita masih terjaga. Kemudian wa ilaikan nusyur, yaitu hanya kepadamu dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah. Adapun makna wa ilaikal masir, hanya kepada engkau kembali. Semua manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan ketika waktu pagi beliau menyebutkan wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada engkau dibangkitkan. Dan ketika waktu sore beliau membaca wa ilaikal masir, hanya kepada engkau dikembalikan. Disebutkan bahwasanya hal ini dikarenakan menyesuaikan kondisi waktu pagi. Karena kondisi waktu pagi ini sesuai dengan kebangkitan. Karena setelah dia tertidur, kemudian dibangkitkan. maka bahasanya hanya kepada engkau dibangkitkan ketika dia membaca di waktu pagi. Hal ini dikarenakan orang yang tidur itu seperti orang yang mati. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut fayursilu wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah adalah zat yang mematikan, mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum mati di dalam mimpinya. Fayumsiku allati qada 'alaiha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang jiwa yang sudah selesai, yang sudah saatnya meninggal. Qada 'alaihal maut, yang Allah putuskan untuk mati. Wa yursilul ukhra, dan Allah mengirim kembali jiwa yang lain yang belum mati ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua jiwa ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keadaannya seperti orang mati. Yang satu adalah jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan untuk mati atau meninggal, yang satunya dia tertidur, belum ditentukan kematiannya. Maka yang diputuskan mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala memegangnya, memegang ruhnya. Adapun orang yang belum diputuskan kematiannya, Allah kembalikan kepadanya, kepada jasadnya, ila ajali musamma, sampai waktu yang tidak ditentukan atau yang Allah tentukan. Di dalam ayat ini bahwasanya orang yang mati pun sama, ruhnya diambil oleh Allah, akan tetapi ketika dia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih hidup atau tidak, belum atau belum datang ajalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan. Maka ketika kita bangun, kita berdoa, disunnahkan berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kami. Kapan? Ketika tidur. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya dibangkitkan. Maka ucapan dari wa ilaikan nusyur ini selaras, sesuai dengan keadaan waktu pagi, yaitu saat manusia bangkit. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah mengingatkan manusia bahwasanya nanti suatu hari dia dibangkitkan bukan di dunia lagi, tetapi nanti dibangkitkan dia berada di dunia lain, berada di zaman lain, yaitu hari akhir atau yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Ini hikmahnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika di waktu pagi ada ungkapan ilaika wa ilaihin nusyur wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadanya dibangkitkan, dan hanya kepadamu dibangkitkan. Itu zikir-zikir ini diucapkan di waktu pagi. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah tadi, mengingatkan kepada kita bahwasanya suatu hari, suatu waktu kita dibangkitkan bukan berada di dunia, tetapi berada di akhirat, berada di yaumil qiyamah, dibangkitkan. Dan di saat itu kita memperhitungkan seluruh amalan kita. Ketika di dunia mungkin tidak ada pikiran ke sana. Hanya yang terpikir misalkan urusan dunia, bagaimana kerja, bagaimana cari duit dan seterusnya. Tetapi ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah, maka bagi mereka orang-orang yang lalai, mereka akan merasa atau mengatakan celaka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin. Mamba'asana min marqadina, ya wailana mamba'asana min marqadina. Celaka kami. Celaka. Mamba'asana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami ini? Merasa takut. Karena dia akan menghadapi apa yang dia sudah tahu di dunia. Sudah diingatkan oleh para rasul. Dan disampaikan oleh lisan-lisan para ulama. Dengan Al-Quran dan juga dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah keadaan orang yang lalai akan hari kebangkitan. Adapun kalimat wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkaulah kami dikembalikan, maka zikir ini pas ketika diucapkan di waktu sore. Karena di waktu sore ini seorang akan menghadapi kematian, yaitu an-naum, yaitu tidur, yang sering disebut dengan akhul maut. Yang tidur ini sering disebut dengan saudaranya kematian. Bahkan sebagaimana disebutkan tadi dalam ayat bahwasanya, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidur ini juga disebutkan apa? Disebutkan mati. Disebutkan atau diistilahkan dengan mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah kita melanjutkan pada pembahasan yang lain, masih pada zikir-zikir dan doa-doa yang kita baca di pagi hari dan di sore hari. Insyaallah taala untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.